dari tadi ada hiduna ayyukum bilaha ayyukum bilaha syaitun hada nahu mutlakun wa hada ahmud al-nadru makruhun al-nadru makruhun wa huwa masyarakat al-mukawabalatin al-mukawabalatin wa huwa ayyakula qawilun adhanan in syafallah in syafallah Azza wa Jalla ma'in di sunfu yawman au in najahtu fil intibari sholaitu rum'atayi au in tazawwatu hadihil mar'atu mar'ata hadihil mar'ata fasodattu liqomsina riyanan matalan au bimiati riyanin fahada yujamu ibadatan ala nafsihi mana? Fahada yujibu ibadatan ala nafsihi masrukotan disayin yahsulu lahu kodoran man manilladhi yuhdatu hada syaiku mana? Mana yang ladhi yuhdisu? Mana yang ladhi yuhdisu? Hada syai'u Hada asyai'a Mana yang ladhi yuhdisu? Hada syai'a wa yaj'alhu kainan al-jawab Wallahu azza wa jalla Baka'annahu qala In a'taitani hadihi zawjat hadihi zawjata wa in yasartu li wa in yassarta li wa in yassarta li yassarta li yassarta li azwaja azwaja ha sallaitu laka rakaataini aw taqtu bikada wa in anjahtani fil ibadi sunu yawman wa nahmu dhalik wa hada kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yastaqadu min nadi minan dhahir bi anna al-mu'mina al-muqbala ala rabbihi al-muqbila li anna al-mu'mina al-muqbila ala rabbihi ma ya'budu Allah azza wa jalla bil muqawwi yaqdi bal ya'idu bal ya'budu Allah azza wa jalla wa yataqarrabu ilayhi li annahu subhanahu yastahiqqu dhalika minhu fa hadha an-naw'u makruhun fa an-naw'u awwalu mahmudun wa hadha an-naw'u makruhun. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mas Yudi, coba tolong dicek deh di itu apa? Katanya tadi enggak ada suaranya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bab nadar. Nadar adalah ibadah di mana Syekh sebelumnya telah menjelaskan. Ya, di antara bentuk ibadah adalah nadar. Ya, wa dalilun nadri qauluhu ta'ala wa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Dan mereka menunaikan nadar mereka. Mereka menunaikan nadar mereka dan mereka takut pada suatu hari yang ya kana syarruhu mustatira. Yaitu keburukannya itu tersebar. Juga ada ayat yang lain perintah Allah wal yufu nuzurum dan hendaknya mereka menunaikan nazar mereka ketika jamaah haji diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan nazarnya. Baik. Nah, nazar nanti terbagi menjadi beberapa bagian. Nazar kepada Allah ya. Ini jenis nazar yang pertama. Ada nazar ketaatan. Ya. Kemudian ada nazar kemaksiatan, Dan ketiga, nazar dengan suatu perkara yang tidak dimiliki. Nah, yang kedua, nazar syirik, yaitu nazar yang ditujukan kepada selain Allah. Seperti seorang bernazar kepada kuburan, ya, atau bernazar kepada wali, ini enggak boleh ditunaikan. Kalau nazar kepada Allah, itu ada tiga macam tadi yang disebutkan. Pertama, nazar ketaatan, ini wajib ditunaikan, tidak boleh tidak ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, dia wajib bayar kafarat. Ya, karena nazar hakikatnya adalah sumpah, maka bayar kafaratnya kafaratul yamin, yaitu kafarat sumpah. Kata Nabi SAW, innaman nadru yaminun kafaratuha kafaratul yamin. Nazar adalah sumpah, maka kafaratnya adalah kafarat sumpah. Nah, nanti ada yang namanya nazar muqayyad, juga ada yang nazar mutlak. Kalau nazar muqayyad yang dilaksanakan dengan syarat, ya, kalau dia dapat nikmat atau kalau dia terhindar dari mudarat, ya, maka saya akan ibadah ini dan itu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dan sebenarnya, ya, para ulama mengatakan tadi yang sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, ya, yang dibacakan makruh gitu ya. Makruh. Baik, kita langsung aja baca ke syarahnya. Baik. An-nadru, kata Syekh Shalih Al-Syekh, huwa ijabul mar'i ala nafsihi syai'an. Nadar adalah yaitu seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri, dia wajibkan suatu hal lam yajib alaihi, yang sebelumnya enggak wajib bagi dia untuk melakukan suatu hal tadi, misalkan ibadah. Ya, dia tertulis di footnote qala al-qadi Iyad fi Masyariqil Anwar, la qauluhu sabda Nabi la nadra fi maksiatin, tidak ada nazar dalam kemaksiatan, yuqal bi fathin nun au wa dammiha. Ah, itu nazar dengan fathah nun nadra, atau dengan didomah nudra, nudrun, nadrun atau nudrun, wasukunu zal fihima, namun zalnya tersukun, nadrun atau nudrun. Wahuwa ma huwa ma yanzuru al insanu ala nafsihi ay yujibu wa yaltazimu min ta'atin lisababi mujibin lahu la tabarruan. Ya, yaitu seseorang dia bernadar kepada diri sendiri, itu dia mewajibkan dirinya sendiri, dia mengharuskan untuk melakukan suatu amal ketaatan karena suatu sebab yang mengharuskan hal tersebut, la tabarruan, bukan karena tabarru, ya, bukan karena dia ingin, ya, bersikap baik aja, tapi karena ada sebabnya. Kata Abu Sa'adat fi nihayah fi ghoribil asar, yuqal nadartu anzuru wa anzuru nadran ida aujabta. Ya, ini kalau anta katakan gitu, kalau anda mewajibkan ala nafsika kepada diri anda sendiri syai'an, ya, suatu hal, tabarru'an min ibadatin au sadaqatin au ghairi dzalik. Ya, yaitu untuk berbuat kebaikan, apakah berupa ibadah, sedekah atau yang lainnya. Nah, wa taratan yakunu an-nadru mutlaqan. Terkadang nazar itu bisa mutlak. Ya. Wa taratan yakunu bil muqabalati muqayyadan. Terkadang, ya, juga karena ada muqabalah muqayyadah. Ya, ada muqabalah muqayyadah artinya, ya, ada muqayyadah, ada barter gitu. Ada muqabalah, ada pembandingan. Kalau saya begini dapat ini, ntar saya baru begitu. Taib. Wa nadru mutlaq ghairu makruh. Wa nadru muqayyad makruhun. Nah, nadar mutlak dia yang enggak makruh. Artinya seorang mewajibkan dirinya untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan apapun. Paham enggak? Tanpa mempersyaratkan apapun. Yang inilah Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man nadara ayyutillah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka dia mesti taati Allah. "Wa man nadara ayya'siyahu falyu'sih." Siapa yang bernazar falyu'sih, siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, jangan dia bermaksiat. Ada suaranya enggak, Abu Akil? Ada ya. Jadi ini yang nazar mutlak tidak makruh. Terus yang makruh itu nazar apa? Nazar muqayyad. Ya. Kalau ada muqayyad, kalau ada muqabalah. Muqayyadan, ya. Ada muqabalah, ada dapat apa saya? Kalau saya dapat nikmat terhalang dari mudarat, baru saya nazar. Kalau saya lulus ujian, baru saya tunai. Ya Allah, kalau saya lulus ujian ini saya akan sedekah. Kalau saya bisa nikahi janda itu, saya akan sedekah. Gitu. Hah? Ini kalau ada barter, gitu. Atau istri antum, kalau suami saya enggak poligami, saya akan sholat malam. Tuh, misalkan begitu. Istrinya Marwanto misalkan. Enggak ya. Itu. Nah, ini makruh. Itu makruh. Itu yang kata Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yusakhrajum min bihi minal bakhil. Nazar itu enggak mendatangkan kebaikan, hanya saja nazar itu dikeluarkan oleh orang yang pelit. Ya, oleh orang yang pelit. Artinya dia mau bersedekah kalau dapat nikmat. Kalau terhalang dari mudarat, baru dia mau bersedekah. Ini makruh, tapi wajib ditunaikan. Ya, kata Nabi SAW, innama nadru yaminun kafaratuha kafaratu yamin. Ya, nazar itu adalah sumpah. Kafaratnya adalah kafarat sumpah. Ya. Taibarakallahu fikum. Nah, kenapa makruh? Karena aslinya misalkan begini ya, antum mau misalkan nazarnya itu bersedekah. Kalau saya goal ini proyek saya akan ya bersedekah makan kebuli di sini. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, goal atau tidaknya proyek sudah ditakdirkan oleh Allah enggak? Sudah ditakdirkan ya, ditakdirkan kan? Berarti mengubah takdir nggak nazar tersebut? Hah? Enggak kan? Enggak mau mengubah takdir. Makanya kata Nabi SAW, la tanziru, ya atau la tanziru, janganlah kalian bernazar. Fa inna nadra la yughni minal qadari syai'a. Karena nazar nggak bisa mempengaruhi, nggak merubah takdir sedikit pun. Ya, wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu hanya dikeluarkan oleh orang yang bakhil. Ini nazar muqayyad, yang diikat. Ya. Kalau saya begini, kalau saya dapat ini, saya akan beribadah ini. Kalau saya terhindar dari mudarat ini, saya akan beribadah ini. Namun jika seorang sudah terlanjur bernazar dengan nazar muqayyad ini, maka dia wajib tunaikan. Kalau enggak dia tunaikan, maka dia wajib bayar kafarat. Kafaratnya kafaratu sumpah. Kalau dia batalin sumpah. Ya, ini nazar ketaatan namun makruh. Jadi paham ya sisi makruhnya kenapa? Ya, kalau yang terpuji itu nazar mutlak. Ya, yang Nabi mengatakan, man nadara ayatillah falyuti'hu, wa man nadara ayasiyah falyaksih. Begitu. Siapa yang bernazar pada Allah, jangan. Maka dia mesti tunaikan. Ya, hendaknya dia taat pada Allah. Siapa yang bernazar untuk maksiat, jangan dia maksiat. Ya, nanti juga ada nazar maksiat. Ya. Walaupun nanti ditujukan kepada Allah. Semisal seorang yang bernazar untuk saya nggak mau lagi bersilaturahmi sama dia, ya nggak mau lagi dia. Saya bersumpah atas nama Allah nggak mau lagi ke rumah dia, gitu. Ini maksiat nggak memutuskan silaturahmi? Maksiat. Walaupun dia bersumpah atas nama Allah, ya. Tapi maka nggak boleh ditunaikan. Tapi. Nah kemudian ada nazar lagi yang tercela, nazar dengan suatu hal yang tidak dia miliki. Ya, ini juga wajib bayar kafarat ini. Ya, semisal seorang bernazar kalau saya selamat dari ini, saya akan sedekah ya, 1 miliar. Dia enggak miliki 1 miliar. Boro-boro 1 miliar. 10 juta aja enggak punya, terus mau bernazar mau nyumbang 1 miliar. Nah, ini wajib bayar kafarat. Ya. Nah, lawannya tentu nazar syirik. Ya, nazar syirik. Ya, nazar syirik, nazar yang ditujukan ya pada kuburan wali ya dan seterusnya. Itu di kitab Muqdil Muhtaj disebutkan tuh oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan wa amma al-manzur al-mushahad alladhi yabitu 'ala al-qabri waliyyin aw nahwih fa inna qasdan nadir bidzalika at-tanwira 'ala man yaskunu al-buq'ata أو يتردد إليها فهو نوع قربة وحكمه ما ذكر أس أي ما ذكر أي الصحة وإن قصد به الإقادة على القبر ولو ما قصد التنوير فلا. Nah, kata ya Al-Khatib Asy-Syirbini di Al-Mughni Al-Muhtaj, nadar ya yang dilakukan di kuburan-kuburan wali pada malam hari, dia bernadar di situ. Maka yang jika orang yang bernazar di situ maksudnya adalah untuk supaya memberikan cahaya yang terang di kuburan, dengan dia nginep situ dinyalain lampu, ya. Apa namanya? Ini enggak boleh. Ini enggak boleh, ya. Walaupun itu kalau dia tujukan untuk Allah sah, namun enggak boleh. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, ya. Wa in qasada bihi wa huwal ghalib, namun kalau dia tujukan, dan inilah yang kebanyakan minal amah yang terjadi di masyarakat, ta'zimal buq'ah, yaitu ya, mengagungkan kuburan tadi, ya, awil qabr, atau mengagungkan kuburan dan penghuninya, au taqarrub ila man dufina fiha, atau berupaya mendekatkan diri kepada orang yang dikubur situ, ya, fa hadza nadrun batilun, ini nazar yang batil. Ya, ini nazar yang batil. Ini disebutkan oleh Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj. Kemudian walihada istashkala jam'un min ahli al-ilmi qaulan nadri ibadatan ma anna nadra makruhun. Oleh karena itu menjadi muskilah, menjadi rancu bagi sekelompok kalangan ulama bahwa nazar itu adalah ibadah, namun nazar itu ternyata makruh. Nazar yang mana yang makruh, mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Ini nazar ibadah ketika ditujukan pada Allah. Namun makruh kalau dia muqayyad, pakai syarat. Mau beribadah pada Allah kok mau pakai syarat? Seharusnya kita beribadah pada Allah tanpa syarat. Dengan penuh kerelaan, kecintaan, pengagungan, ketundukan. Kayak gitu. Ya. Paham enggak sini ya? Nah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi nadri, dan Nabi SAW bersabda dalam tentang nadar, inna nadra la yuqaddim syai'an wa la yuakhiru. Nadar itu enggak bisa mendatangkan suatu hal, enggak bisa mengakhirkan suatu hal. Wa inna ma yustakhraju bihi bin nadri minal bakhil. Dikeluarkan nadar itu dari orang yang bakhil, dari orang yang pelit. Dia beribadah pada Allah, dia mau bersedekah kalau dia dapat. Ya. Jadi nadar enggak bisa memajukan, tidak bisa memundurkan suatu apapun. Bahkan kata Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, apa namanya? La yughni minal qadari syai'a. Enggak bisa merubah takdir sedikit pun. Ah, yaqulun, para ulama mengatakan, wa ma'lumun annal ibadata yuhibbuha Allahu. Wasanya ibadah adalah suatu hal yang Allah cintai, wa nadru yakunu makruhan kama dala alaihi hadal haditsu. Sedangkan nazar dia bisa menjadi makruh sebagaimana ditunjukkan oleh hadis ini. Faidakana makruhan kaifa yakunu ibadatan? Kalau memang nazar itu makruh, terus kenapa kok bisa jadi ibadah? Wa hadzal istisqal minhum ghairu waridin aslan. Nah, kerancuan ini yang ada pada sekelompok ahli ilmu tadi sebenarnya ini enggak ada sama sekali. Li'anna nadra yanqasimu ila qismain. Karena nadar terbagi menjadi dua, nadrin mutlaqin wa nadrin muqayyadin. Nadar mutlak, nadar muqayyad. Tadi saya sudah sebutin. Nadar mutlak dan nadar muqayyad. Ya. Taib. An-nadru al-mutlaq, nadar yang mutlak, ini yang terpuji ini. Yang dia ya mewajibkan diri dia. Kan nadar itu mewajibkan suatu hal yang sebelumnya enggak wajib. Nah, dia mewajibkan diri dia untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan apapun. Nah, tanpa mempersyaratkan apapun. Aila yakunu an muqabalatin. Nah, nadar yang mutlak ini tanpa ada muqabalah. Tanpa ada pembandingan. Kalau dia dapat baru dia bernadar. Apa? Tunaikan ibadah nazarnya. Kalau dia terhindar dari mudarat, baru ditunaikan nazarnya berupa ibadah. Itu ada muqabalah, ada muqayyadah, ada barter. Nah, kalau nazar mutlak, dia enggak perlu nunggu-nunggu gitu-gituan. Saya mau bernazar. Dan nazar ini sudah diamalkan oleh orang-orang musyrik. Musyrikin mana? Musyrikin Quraisy dahulu. Ya, mereka biasa bernazar. Nazarnya kemana? Kepada Allah. Untuk ini dan itu. Umar bin Khattab dahulu di masa jahiliyah pernah bernazar kepada Allah untuk iktikaf di Masjidil Haram. Nazar apa? Nazar mutlak. Baru ingat ketika masa Islam. Kata Nabi SAW, tunaikan nazarmu. Maka Umar bin Khattab pun bernazar, menunaikan nazarnya. Jadi ibadah kepada Allah sudah ada di zaman Quraisy. Ya, ibadah kepada Allah ya, ibadah kepada Allah, dan itu yang dominan. Begitu. Lanjut lagi. Wa hadza ghairu makruhin, dan nazar yang mutlak seperti ini tidak makruh. Mislu ayyujiba ala nafsihi ibadatan lillah, Semisal seorang mewajibkan dirinya sendiri untuk beribadah pada Allah biduni muqabalatin, tanpa ada muqabalah. Ya, ada pembandingan, kalau dapat baru dia menunaikan nazar, kalau terhindar dari mudarat baru dia menunaikan nazar. Fa masalan yaqulu qailun, semisal ada orang yang mengatakan lillahi alayya nadru an usalli al-lailata 10 raka'atin tawilatin. Ya. Aku wajib salat malam 10 rakaat yang panjang. Biduni muqabalatin, tanpa ada muqabalah. Ada pembandingan. Ya, tanpa ada, kalau dapat ini terhindar dari itu. Ya. Enggak. Hadza ijabul mar'i 'ala nafsihi ibadatan. Maka seorang yang mewajibkan diri sendiri mewajibkan ibadah, lam tajib alaih, yang sebelumnya ibadah itu enggak wajib bagi dia, duna ayuqabilaha syai'un, tanpa ada sesuatu apapun yang memberikan apa namanya, ada pembandingannya buat dia, apakah terhindar dari mudarat atau dapat manfaat. Hadza mutlaq wa hadza mahmudun, ini nazar yang mutlak dan inilah yang terpuji. Ini termasuk ini wajib dilakukan. Wajib. Kayak Umar bin Khattab di masa jahiliyah bernazar untuk itikaf di Masjid Al-Haram. Nazar mutlak enggak ada, karena mau selamat ini, selamat itu. Itu nazar muqayyad. Nanti malam sama salat tahajud itu kan mengatakan enggak wajib seperti. Kalau dia mengatakan nazar, ada lafaz nazarnya, berarti dia sudah bernazar. Tapi kalau sebentar malam saya mau sholat tahajud lah, itu bukan nazar, dia baru berniat. Gitu. Sama kayak antum, saya mau nikahin janda, itulah. Itu bukan nazar, baru berniat. Ya. Paham enggak sini? Hah? Iya. Iya, boleh. Nah. Ini paling kalau beneran. Itu. Jadi antum misalkan enggak jadi nikahin akhwat inceran antum, enggak usah bayar kafarat, itu bukan nazar. Kalau bayar nazar berapa banyak kan tuh? Loh, kafaratul yamin nasi kebuli. Kafaratul yamin lah. Ya. Kebuli. Terus juga kasihnya ke 10 orang miskin, atau kasih pakaian, atau bebasin budak, atau puasa gitu. Ya, mana lagi tadi? An-nadru al-makruh, nazar makruh. Ya. Ini nazar makruh tapi ibadah ya. Ibadah pada Allah. Kalau dia tunaikan berarti ibadah. Dapat pahala. Namun makruh, kenapa makruhnya, aspeknya makruhnya itu tadi? Dia mau beribadah kalau ada barteran, embel-embel. Di situ sisi makruhnya. Jadi harus dipisahin ya. Zatun nazar ibadah ini nau. Nazar adalah ibadah, dia satu jenis. Yang nazar muqayyad ini dia makruh, jenis yang lain. Jadi jangan dianggap ada loh ibadah yang makruh, enggak ada kayak gitu. Menunaikan nazar wajib. Namun dia mau beribadah kalau dapat embel-embel makruh. Bisa dipahami sini? Yang kayak gini-gini ini harus kita pahami nih. Ya, di luar kepala. Di luar kepala beneran, saya serius. Ya, harusnya di luar kepala. Tapi kalau kita, karena kita sibuk lupa, ya belajar lagi ini. Jangan sampai ngaku-ngaku salafi, dibedain, minta perincian. Ayo nazar terbagi menjadi berapa? Waduh. Belajar, ya. Jangan nadir kebanyakan. Itu yang nazir-nazir itu yang saya tanya kayak gitu, nggak ngerti dia itu. Ya, nggak ngerti dia. Baik. Nah, nazar al-makruh. Nah, sekarang nazar makruh itu nazar yang muqayyad. Tadi, yang dia mau beribadah pada Allah dengan syarat dia mesti dapat nikmat atau terhindar dari mudarat. Ya. Itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman nazar la yuqaddimu syai'an wa la yu'akhiru, innama yustakhraju bihi ya minal bakhil, dikeluarkan dari orang bakhil. Wa huwa makana an muqabalat, itu ada muqabalah, ada pembandingan. Kalau dapat nikmat terhindar dari mudarat baru dia bersedekah. Ya, wa huwa ayqula qailun, masalahnya itu semisal seorang mengatakan in syafa'allahu maridi sumtu yawman. Kalau Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan puasa sehari. Au in najahta ya. Wa in au in najahtu fil ikhtibar shallaitu raka'atain. Kalau saya lulus ujian, saya salat 2 rakaat. Au in tazawwajtu hadhihi al-mar'ata tasaddaqtu bi 50 riyalan masalan. Atau kalau saya menikahi wanita ini saya akan bersedekah 50 rial misalkan. Au bi 100 rialin atau 100 rial. Fa hadha yujibu ibadatan ala nafsihi. Maka orang ini ya dia mewajibkan dirinya untuk beribadah kayak tadi, sedekah 100 rial kalau dinikahi wanita tadi. Ya, yang ibadah ini masyrutatan bi syai' yang dipersyaratkan dengan suatu hal. Suatu hal tadi yahsulullahu qadran. Yang dia mesti dapatkan. Kalau dia enggak dapat, enggak jadi ibadah, enggak jadi sedekah gitu. Kalau dia dapat baru dia. Man alladhi yuhdisu hadza syai'? Ya. Terus siapakah ya yang mewujudkan sesuatu hal ini, yaitu dia ada bisa dapat lulus ujian. Tadi kan nazarnya gitu, kalau saya lulus ujian saya sholat rakaat. Kalau saya bisa menikahi wanita tadi, saya sedekah 50 atau 100 rial. Siapa yang bisa mewujudkan suatu hal tadi? Iradah dia tadi, keinginan dia tadi. Wa ja'aluhu kainan, dan menjadikannya menjadi terwujud. Al-jawab huwa Allah. Itu Allah. Fa ka'annahu qal, seakan-akan dia berkata kepada Allah begini. In a'taitani hadhihi zawjah aw yassarta li azwaja biha shallaitu laka raka'atain atau sabdaqtu bikana. Kalau engkau ya Allah memberikan aku istri ini ya, atau engkau memudahkan aku untuk menikah dengannya, aku baru aku akan sholat untukmu dua rakaat. Lihat laka shallaitu laka, baru aku akan sholat untukmu dua rakaat atau aku akan bersedekah begini begitu. Wa in anjahtani fil ikhtibar sumtu yawman. Kalau engkau luluskan aku dalam ujian, baru aku mau sholat apa puasa sehari. Wa nahu dzalik. Dan misalnya wa hadza kama qala nabi, dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yustakhraju bin nadri minal bakhir. Nazar itu hanya dikeluarkan oleh orang yang bakhil. Karena hakikatnya dia bisa nikahi wanita itu atau tidak itu sudah dalam suratan takdir. Mau dia bernazar apa enggak berubah suratan takdir ya? Enggak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa inna nadra la yughni minal qadari syai'a. Nazar itu tidak bisa mengubah takdir sedikit pun. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Justru nazar itu dikeluarkan oleh yang bakhil, nazar muqayyad. Kalau nazar mutlak mahmud, ibadatan mahmudatan. Kalau nazar yang muqayyad ini yang ibadatan namun makruhatan. Dia ibadah namun makruh. Paham ya? Ibadahnya karena diwajib menunaikan nazar. Karena Allah perintahkan. Ketika mereka bernazar, uyufuna bin nadri. Allah puji ini ahlu surga. Kenapa mereka di dunia di masuk surga ini? Allah puji. Uyufuna bin nadri. Mereka dulu di dunia menunaikan nazar. Suatu hal yang Allah puji, berarti Allah cintai, Allah ridhoi. Kalau suatu hal tersebut Allah cintai, Allah ridhoi, berarti itu adalah ibadah. Ismun jami'i likulli ma yuhibbullahu yardha minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya, dan Allah perintahkan juga bagi jamaah haji agar mereka menunaikan nazar mereka. Wal yufu nuzurahum. Hendaknya mereka menunaikan nazar mereka. Berarti menjalankan perintah Allah adalah ibadah. Berarti nazar adalah ibadah. Kalau ditujukan kepada selain Allah berarti syirik akbar. Udah gitu. Ya. Paham enggak sini ya? Nah, dan buku salah satu usul Syekh Shalih Al-Utsaimin ini diantara syarah yang terbaik ya. Artinya kalau kita baca dari awal sampai akhir ini kita paham, ya itu kita juga insya Allah akan mudah memberikan pemahaman ke orang lain dengan izin Allah. Ya, misalnya ngajar-ngajar salah satu usul matan ke orang lain itu udah bisa. Namun bedain nazar aja nggak ngerti mau ngajar salah satu usul ya puyeng, dia sendiri puyeng, madu'unya apalagi. Ya. Ada beneran ya, saya nggak ngomong kayak gini. Ya, ini saya beneran ini. Banyak orang yang ngajar salah satu usul dia nggak ngerti itu tafsir dari nazar. Kita tanya kepada dia, kenapa nazar bisa makruh dia adalah ibadah? Muter-muter jawabannya. Saya pernah begitu. Nah, ini berarti orang nggak paham, nggak ngerti ini dia. Katanya nazar makruh, terus kenapa bisa jadi ibadah? Nggak ngerti dia. Padahal perinciannya di sini kan, ya Syekh udah menjelaskan sih. Ya, makruhnya itu no, ibadahnya no. Makruhnya ibadahnya apa? Ibadah. Karena dia menunaikan, dia kan kalau sudah bernazar wajib, gitu kan? Wajib ditunaikan. Ya, wajib ditunaikan. Ketika dia tunaikan berarti ibadah karena Allah perintahkan. yufuna bin nadri, Allah puji mereka menunaikan nadar. Namun makruhnya dia mau beribadah kalau ada embel-embel diberi atau diberi nikmat atau tertahan dari mudorot musibah baru. Paham sini ya? Lanjut lagi tadi mana? Ya. Li'anna al-mu'mina al-muqbila ala rabbih, karena mukmin yang menghadapkan dirinya kepada Rabb-nya, mayabudullaha bil muqayyadah. Dia enggak beribadah kepada Allah dengan muqayyadah, dengan barter-barteran. Bal ya'budullaha wa azza wa jalla wa yataqarrabu ilaihi li'annahu subhanahu yastahiqqu dzalika minhu. Namun seorang mukmin yang menghadapkan dirinya kepada Allah ini, dia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan ibadah dari dia. Fa hadan nau makruhun. Maka jenis ya nadar yang seperti ini, muqayyad ini makruh panaul awal, namun yang pertama nadar mutlak mahmud, wa hada nau makruh. Namun nadar yang kedua ini makruh. Nah, lihat itu keterangan qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath di Fathul Bari, qala al-Mazini wa yahtamilu indi, kata al-Mazini ada kemungkinan menurut saya ayakuna wajhul hadis ya, hadis ini maknanya annan nadhira ya'ti bil qurbah mustasqilan laha lamma sarat alaihi darbatul lazim, ya bahwasanya orang yang bernadar dia mendatangkan qurbah, pendekatan diri dia kepada Allah dengan ibadah, ya, yang itu terasa berat buat dia, ya, karena ini menjadi suatu hal yang lazim buat dia. Kullu malzum fa innahu yanshat lil fi'li nashatan mutlaq al ikhtibar. Ya, wa yahtamil ayakuna sababuhu anna nadir lamma lam yanzur al qurbata illa bi syarti ay yaf'al lahu ma yuridu saraka al mu'aradah. Ya, allati tuqdahu bi niyatil mutaqarrib. Dan seterusnya lah, itu sama maknanya. Kemudian lanjut wal wafa'u bin nadri. Nah, lanjut siapa baca Pak Yusuf, tafadhal. Bismillah. Wala syarhu wal wafa'u bin nadri fi kalam amwari wajib, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man nadara ay yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadara ay ya'siyahu fala ya'si. Fatahsulu 'indana an-nadra fi arba'a, an-nadra fatahsulu 'indana an-nadra fi arba'ati asya'i. Al-awwalu nadru mahmudin, nadrul mahmud la aqulu nadrul mashru'un fa yaqamu ahadun annahu wajibun aw mustahabun bal aqulu nadrul mahmudun wa huwa mashru'un fi syar'i wa huwa al mutlaq alladhi laysa fihi muqayyadatun wala muqabilatun الثاني نذر مكروه وهو الذي يكون عن مقابلة. والنذر الأول نذر تبرر والطاعة واجب والواجب الوفاء به. واجب الوفاء به وكذلك يجب الوفاء الثاني حتى ولو كان مكروها. وهذا النذر الواجب أثنى الله عز وجل على أهله في الحالين بقوله يوفون بالنذر لأن الناظر أوجبه على نفسه. فلما كان واجبا صار الوفاء به واجبا فامتثل للوجوب الذي أوجبه على نفسه لأنه يخشى عقابه Terus fatahsu fatah fatuhassilu watuhassilu anna hadhihi al-arba'ata minha isnatani wajibata al-mafa'u wa wahidu mahmudin wa wahidu makruhin wa lihada sara khalalu halin nasi izlana ibadatan huwa al-halu alladhi yakunu biha mahmudan aw wajiban wa lihada sara an-nadru ibadatan min al-ibadati allati yardaha Allahu 'azza wa jalla wa yuhibbuha illa fi hali wahidatin wa hiya halu nadril muqabalati wa amma nadrul ma'siyati falaysa ibadatan li'annahu yahrumu al-wafa'u bihi bi'tibari anna an-nadra ibadatun ya'ti hadha at-taqsima taqsimu wa hadhihi iskaliyatun qadimati mundu zamani qadimatun mundu wa hadhihi iskaliyatun qadimatun wa hadhihi iskaliyatun qadimatun mundu zamani sa'il islam ibni taymiyyah mundu zamani mudaf mundu zamani sa'il islam ibni taymiyyah rahimallahu wa hiya kaifa yahkum ala man sarafa an-nadru bis-shirki ma'a qawlihi makruhan wan-nadru yakunu shirkan min haythu al-ibadatu adh-dhahiratu wal-batinatu ay bi'tibari adh-dhahiri wal-batini wa huwa shirkun bi'tibari annahu Aqadahu li ghairillahi subhanahu wa ta'ala li anna aqda an-nadri aslan ibadatan fan-nadru qad yakunu shirkan akbaru fi rububiyyati wa qad yakunu shirkan akbar fi uluhiyyati fa idha ta'allaqa bil manduri lahu ta'allaqa fi sya'ni rububiyyati wa ma'na an-nadr wa ma'na an-nadri annahu yuridu shay'an muqabilan syai'un muqabilu syai'in annahu yuridu syai'an muqabila syai'in walidhalika qarrahu wa sara annaka walidhalika qurriha wa sara annaka la tuti'u hatta Tu'ta. Wa hadha bi khilafin ad-dalla bi khilafi ad-dulli. Wa hadha bi khilafi ad-dulli wal khudu'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Fa idan sarafa ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala sara ka'annahu ya'taqidu fihi tasarrufu. Wa huwa nadru fihi tasarrufun wa huwa nadru li'tiqadihi wa huwa nadru li'tiqadihi annahu yu'tihi fala yumkinu ay yatawajjaha an-nadru illa bi'tiqadihi ila bi tiqadin taib wal wafa bin nadr fi kilal amrain wajibun fi kilal amrain kilal amrain itu yang mutlak maupun yang muqayyad Ya, maka menunaikan nadar dari dua hal tadi, yang mutlak atau muqayyad, ya, itu hukumnya wajib sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, man nadara ayyuti'illah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, dia mesti taati. Wa man nadara ayya'siyah fala ya'sih. Siapa yang bernadar untuk maksiat pada Allah, maka janganlah dia bermaksiat, ya, kepada Allah tadi. Tayyib, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Fatah sulu indana anna nadra fi arba'ati asya'. Maka berarti yang bisa kita simpulkan di sini, ya, kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya nadar itu ada empat hal. Yang pertama, nadrun mahmudun, nadar yang terpuji. La aqul nadrun masru'un. Kita tidak katakan nadar yang disyariatkan. Ya, nanti faya kamu ahadun, nanti karena nanti seorang bisa akan memahami annahu wajibun aw mustahabun, bahwasanya itu adalah wajib atau sunnah. Ya. Baik. Bal aqul nadrun mahmudun. Namun saya katakan nadar yang terpuji. Ghairu makruhin fi syarat, tidak makruh dalam syarat, yaitu nazar mutlak alladzi laisa fihi muqayyadatun wala muqabalatun. Yang enggak ada muqayyadah, enggak ada barter-barteran di situ. Ya, enggak ada barter-barteran, dia dapat nikmat, terhindar dari mudarat, baru dia. Enggak ada pembandingan. Wasani nazar yang makruh wa huwa alladzi yakunu min an muqabalatin atau muqayyadah. Ya, yang kalau ada pembandingan, ada barteran, baru dia, ya, apa namanya, melakukan ibadah tadi. Barakallahu fikum. Nadar awal yang pertama, yaitu nadar yang mutlak, itu yang terpuji, nadru tabarrur wa ta'ah. Ini nadar kebaikan, nadar ketaatan, wajibul wafa, wajibul wafa ibih, wajib ditunaikan. Kadzalika yajibu al wafa fi tsani, demikian pula wajib ditunaikan pada nazar yang kedua walaupun makruh. Hatta walau kana makruhan, walaupun itu makruh. Ya, taibar kalau begitu. Wa hadha an-nadru al wajibu asna Allahu ala ahlih fil halain. Dan nazar ini wajib, baik mutlak maupun muqayyad, yang Allah puji kepada orang-orang yang menunaikan nazar tersebut fil halain, di dua keadaan tadi. Ya, ketika dia bernazar dalam nazar yang muqayyad, kalau saya dapat nikmat baru saya sedekah, itu makruh dari aspek ini. Namun ketika dia tunaikan nazarnya, terpuji dari aspek dia menunaikan nazarnya. Paham ya? Baik. Yufuna bin nadri, yaitu mereka menunaikan nazar. Ini Allah puji karena li'anna nadhira aujabahu ala nafsi. Karena orang yang bernadar, dia mewajibkan dirinya sendiri. Ya, fala makana wajiban saral wafa ubihi wajiban. Ketika ya dia telah mewajibkan suatu hal tadi, berarti ya wajib bagi dia untuk menunaikannya. Hamtasala lil wujub. Maka dia pun melaksanakan kewajiban tadi alladhi aujabahu ala nafsi, yang diwajibkan untuk diri sendiri. Di annahu yakhsha iqabah, karena dia takut kepada hukuman Allah kalau tidak dia tunaikan. Ya. Fatahassala. Ya. Fatahassala aja. Maka bisa disimpulkan ini anna hadhihi al-arba'ah minha isnatani wajibatal wafa'i. Ya, dua hal yang wajib ditunaikan, nazar mutlak, nazar muqayyad. Wa wahidun mahmudun, wa wahidun makruhun, yang satu mahmud, yang satu makruh. Walihada sara ghalibu halin hadri idha kana ibadatan huwal hala, buahnya domir fasl. Ya, oleh karena itu dominannya keadaan nazar itu, jika nazar itu adalah ibadah, yaitu keadaan alati yakunu fiha mahmudan au wajiban. Ya, yang keadaan kondisi nazar itu yang dia nazar terpuji dan wajib. Walihada sara an-nadru ibadatan minal ibadati allati yardahu Allahu wa yuhibbuha. Maka nazar menjadi suatu ibadah dari berbagai ibadah yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Illa fi hali wahidatin, kecuali di satu keadaan, wahia halun nadri al muqabalah. Ini nazar muqayyad, nazar yang kalau ada muqabalahnya, ada pembandingnya, ada barterannya. Wa amma nadrul maksiyah falaisa ibadatan. Adapun nazar maksiat maka dia bukan ibadah, li annahu yahrumul wafa'u bih, karena haram ditunaikan. Ya, nazar maksiat. Bisa jadi nazar tersebut ditujukan kepada Allah, namun isi dari nazarnya maksiat. Saya bernazar ya Allah, enggak mau lagi silaturahmi pada dia karena dia menyakiti hati saya, misalnya. Nah, ini nazar maksiat. Wajib ditunaikan enggak? Enggak boleh. Ya. Ya, dan wajib bayar kafarat. Atau nazar dengan suatu hal yang tidak dimiliki. Mau bernazar kalau didapat ini terhindar dari itu, bernazar 1 miliar sedekah. Sementara dia enggak punya uang segitu. Baik. Bi'tibari anna nadra ibadatan. Anna nadra ibadatun yati hadha taqsim. Maka berdasarkan aspek bahwa nazar adalah ibadah, berarti ada pembagian ini. Wa hadhihi iskariyatun qadimatun. Dan kerancuan ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Mundur zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sejak zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wahia kaifa yuhkamu ala man sarafa an-nadra bisyirki ma'a kaunihi makruhan. Ya, gimana kok bisa dihukumi bahwa orang yang memalingkan nazar dengan nazar kesyirikan dia berikan pada Allah, pada wali, padahal dia nazar itu sendiri makruh. Wa nazar yakunu syirkan min haitsul ibadatu zahiratul batinatu. Nazar itu ya bisa dia menjadi syirik dari aspek dia adalah ibadah zahirah dan batinah. Ai bi'tibari zahir wal batin, berdasarkan aspek zahirnya dan batinnya. Maka ini fahuwa syirkun bi'tibari annahu aqadahu atau aqadahu, yang dia ya akadkan itu ligoirillah, yang dia akan dia berikan, dia kaitkan kepada selain Allah. Nah, ini aspek syiriknya. Ya. Li'anna aqdan nadri aslan ibadatun. Karena akad nadar sendiri itu pun asalnya adalah ibadah. Ya, saya mau bernadar berarti itu dia udah ibadah. Fa nadru qad yakunu syirkan akbara fi rububiyah. Nadar terkadang dia menjadi syirik akbar dalam rububiyah. Wa qad yakunu syirkan akbara fil uluhiyah, terkadang dia menjadi syirik akbar dalam uluhiyah. Fa idza ta'allaqa bil manzuri. Ya. Apabila seorang telah bergantung kepada sesuatu yang dia berikan nazar, apakah kuburan wali, lahu ta'alluqun fi sya'ni rububiyah, berarti dia memiliki keterkaitan ini dalam hal aspek rububiyah. Ya, dia punya keterkaitan dengan wali Syekh Abdul Qadir Jilani, dia bernazar kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, berarti ta'alluqnya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ta'alluq ketergantungan qalbu, dia ketergantungan rububiyah. Seakan-akan Syekh Abdul Qadir Jilani yang mendatangkan manfaat untuk dia, yang menghilangkan mudarat dari dia. Ya. Dan meyakini hanya Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, itu adalah aspek keyakinan rububiyah. Paham enggak, Dem? Ya. Yang orang musyrikin aja itu paham akan hal ini, musyrikin Quraisy. Ya. Wa ma'na nadri annahu yuridu syai'an muqabila syai'. Ya. Maka makna nazar dia menginginkan sesuatu, namun kalau ada perbandingan sesuatu. Ya, kalau dia bisa membalas sesuatu. Membalas nikmat atau membalas terhindar dari mudarat. Walidzalika kuriha, oleh karena itu nazar yang seperti ini dimakruhkan. Fasara annaka la tuti'u hatta tu'ta. Maka jadilah Anda ini tidaklah mentaati Allah kecuali kalau Anda diberi. Wa hadza bi khilafi dzulli wal khudu'i lillah. Kan ini berbeda dengan kondisi orang-orang yang beribadah pada Allah, yang dipenuhi dengan sikap zul, perendahan diri dia kepada Allah, dan khudu, ketundukan diri dia kepada Allah. Fa idan sarafa ila ghairillah saraka annahu ya'taqidu fihi tasarrufun. Namun apabila dia palingkan nazar ini kepada selain Allah, maka seakan-akan dia meyakini ya, apa namanya, bahwa yang selain Allah tersebut fihi tasarrufun, punya kendali, ya, punya kendali untuk memberikan nikmat pada dia atau memberi, menghilangkan mudarat dari dia. Fahuwa nadrun li'tiqadihi annahu yu'tiyahu annahu yu'tihi. Ini adalah nadar dengan keyakinan dia bahwa manzur yang dia berikan tempat nadar tadi akan memberikan pada dia apa yang diinginkan. Fala yumkinu ayatawajjaha an-nadar illa bi'tiqadin. Dan tidak mungkin seorang memberikan nazar kepada zat yang dia berikan, apakah Allah atau para tagut, kecuali itu dengan adanya keyakinan. Ya. Baik, barakallahu fik. Kemudian lanjut Pak Ahmad pada wal malikul ta'ala qala wa dalilun nadri qauluhu ta'ala yuquna bin nadri wa wajibul istidlali annallaha 'azza wa jalla imtidahum imtadahahum imtadahahum bidzalika annahum yuquna bin nadri wa idza ra'id annahu imtadahahum bidzalika tadda ala anna hadzal amala minhum wa huwa al wafa'u bin nadri muhibb mahbubun lahu azza wa jalla tasabata annahu ibadatun wa mabadatun lillahi azza wa jalla wa nadru lahu shiqqani shiqqul awwalu ashiqqul awwal ashiqqul awwalu an nadru wa shiqqus tsani al wafa'u bihi Wakilal amroini idan idza surifa liwalillahi azza wa jalla fa huwa syirk. Man nadzara liwalillahi ka'anna ka'ayyam duro ka'ayyam diro li afhabil masyahidi wal auliyai awil quburi. Musyahid bukan masyahid. Li afhabil musyahidi wal auliyai awil quburi. Ayam dirul lil musyahidi lil mashhad lil mashhad itu boleh nadara yanziru nadara yanziru ayam dirul lil mashhadi mashhadil fulani ayam diru masalan lin nabi sallallahu alaihi wasallam au ayam diru ahadin minal mauti minal mauta yang diru di Fatimata radhiyallahu anha atau yang diru di ahadim min alil baiti atau li Khadijata atau yang diru di ahadim min minal awjai atau nahwi dzalik bayak yaqulu aliyun alayya yaqulu alayya nadro nadrun lil waliyil balak bulan walau kana biwari muqabalatin sada ijabun ala nafsihi ibadatun iman al jawabu liwarillahi ibadatan maful dari ijab ya hada ijabun ala nafsihi ibadatan hada ijabun ala nafsihi ibadatan iman al jawabu liwarillahi fasara syirkan akbar al qismu tsani in syik in syafallahu maridhi falil wali al-fulani alayya nadrun bikada wa kada fahada ala al-muqabarati walau kana ala hadha al-nahwi fasorofahu liwalillahi azza wa jalla firkun aydan bi anna fi qawlihi in syafallahu maridhi hadha rububiyatun wa qawluhu fadil waliyil fulani ala nadrin hadha syirkun bil ubudiyati fahuwa aqarru bil rububiyati walakinnahu asyraku bil ubudiyati hadha jihadun nadri al wafa'u li ashabil quburi aw nahbihim aw al-jinni aw al-malaikati hadza kulluhu syirkun falau qala minhun nadru li ghairillahi fala yajuzu an yufiya bihi fa in wafa bihi li ghairillahi fasayakunu dhalika syirkan ba'da syirkin di hadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paman nazaro ayak siyahu pala yak sihi yadkhulu fi dhalika idha kana nazru liwalillahi azza wa jalla qala yuhuna bin nazri madahahum bi dhalika padarra anna wafa'ahum bin nazri ibadatun yuhibbuhallahu azza wa jalla. Nah, tuh, udah dapat 5 halaman ya. Ntar dulu sih. Nah, sabar. Ya. Dalil nazar adalah firman Allah Ta'ala yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar. Wajul istidlal. Ya, sisi pendalilannya apa? Kok pakai dalil ini? Dalil nazar adalah ibadah. Nah, sisi pendalilannya adalah annallaha imtadahahum bidzalika. Allah memuji mereka akan hal ini karena mereka menunaikan nazar. Ya, bi annahum yufuna bin nadri karena mereka menunaikan nazar. Wa idza annahu imtadahahum kalau Allah memuji mereka, ya, bidzalika dalla ala anna hadhil amal minhum wa huwal wafa'u bin nadri mahmubun lah. Maka jika Allah sudah puji hal tersebut nadar, maka menunaikan nadar, maka hal ini menunjukkan bahwa amal mereka ini yaitu menunaikan nadar berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sabata annahu ibadatun lillah. Berarti telah tetap juga bahwasanya nadar adalah ibadah. Dan nadar lahu syiqqan. Nadar punya dua bagian, dua aspek. Asyikul awal nadar, yang kedua al-wafa bih. Ya, menunaikannya. Wa kilal amrayn idza surifa li ghairillah fa huwa syirkun. Keduanya ini, keduanya apa? Nadarnya dan menunaikannya, ya. Jadi nadarnya dan menunaikannya ini dia syikul. Syik al-awal nadar, syik yang kedua menunaikan. Nah, keduanya ini kalau ditunaikan kepada selain Allah maka disyirik. Ya. Man nadara li ghairillah ka ayan dir, siapa yang bernadar pada selain Allah, semisal dia bernadar lil ashabil musyahid kepada para penghuni kubur atau wali atau kuburan saleh, ya, kuburan keramat. Bukan. Kubur kayak monumen gitulah ya. Ya. Monumen orang mati gitu. Ya. Bayanziru lil mashhad al-fulani, dia bernadar untuk kuburan si fulan. Dia bernadar masalah untuk nabi atau dia bernadar untuk seorang minal mauta dari orang yang telah mati atau dia bernadar kepada Fatimah, dia bernadar kepada seorang dari Ahlul Bait atau Khadijah atau dari kalangan para wali dan semisalnya, dia mengatakan alayya nadrunil wafa al-fulani, wajib bagi saya untuk bernadar, ya, untuk si wali fulan, nadri lil wali al-fulani, walau kana bi ghairi muqabalatin, walaupun tanpa ada muqabalah. Ini nazar mutlak gitu. Hadza ijabun ala nafsihi ibadatan, maka berarti ketika dia mewajibkan, ya, ibadah kepada diri sendiri ini adalah ibadah liman li ghairillah, untuk selain Allah. Fasyara syirkan akbar, maka ini syirik akbar. Ketika dia bernadar itu dia syirik akbar, terus ditunaikan tambah lagi. Jadi, ya, aspek ibadahnya an-nadarnya dan al-wafa'u bih. Paham ya? Ketika dia bernadar untuk selain Allah itu dia syirik, dia tunaikan untuk selain Allah tadi tambah lagi syiriknya. Ya, paham sini ya. Al-qismu tsani, jenis yang kedua. Ya, jenis yang kedua tadi apa tuh berarti? Al-wafa bih, ya, dia tunaikan nazar tadi. Dia katakan, insyafallahu maridi falil wali fulani alaya nadrun bikada wa kada. Jika Allah menyembuhkan sakitku, ya, maka wajib saya menunaikan nazar untuk wali si fulan dengan begini begitu. Berarti dia tuduhkan nazarnya untuk wali fulan. Syirik bukan? Syirik. Fahada 'alal muqabalah. Ini berarti nazarnya nazar yang makruh nih. Nazar muqayyad, udah muqayyad, makruh ditujukan untuk selain Allah lagi. Ya. Kalau kana ala hadzal nahwi, kalau dengan contoh seperti ini, fasarfuhu li ghairillah syirkan, syirkun akbaru, syirkun aidu. Maka dia palingkan juga kepada selain Allah, berarti ini syirik juga. Li anna fi qawli in syafallahu maridi hadza rububiyyatun. Ini kan rububiyah. Jika Allah menyembuhkanku. Namun dia katakan falil wali al-fulani alayya nadrun. Namun saya wajib, maka saya wajib menunaikan nazar untuk wali si fulan. Hada syirkun fil ubudiyah. Berarti ini syirik dalam ubudiyah. Fahuwa aqarra bi rububiyyati. Dia meyakini rububiyah Allah, ya enggak? Dia mengatakan jika Allah menyembuhkanku. Ya. Lakinnahu asyraka fil ubudiyah. Namun dia menyekutukan Allah dalam ubudiyah. Wa hadza jihatun nadar. Ini dari aspek nadar. Ya, al-wafa. Nah, terus kalau ditunaikan? Ditunaikan, saya wajib bernadar untuk si fulan begini begitu, sedekah. Ternyata dia tunaikan. Ya. Al-wafa li ashabil qubur aw nahwihim, aw al-jin wal malaika, hadza kulluhu syirkun. Ya. Nah, dia tunaikan tadi untuk penghuni kubur dan semisalnya jin malaikat, ini seluruhnya ada kesyirikan. Falau hasala minhu an-nadru li ghairillah, kalau terjadi pada dia nazar kepada selain Allah, fala yajuz ayyufiya bih, enggak boleh dia tunaikan. Fa in waffa bihi li ghairillah, kalau dia tunaikan untuk selain Allah, fa sayakunu dzalika syirkan ba'da syirkin. Maka ini terjadi kesyirikan setelah kesyirikan yang lain. Kesyirikan pertama dia nazar untuk selain Allah, yang kedua dia menunaikan. Wali hadza qala wa man nadara ayasiyah fala ya'sih. Ya. Jangan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat, janganlah dia tunaikan. Ya dakhulu fi dzalika idza kana an-nadru li ghairillah. Ini masuk juga di sini ke dalam hadis ini apabila nadarnya untuk ditujukan untuk selain Allah. Paham sini ya? Ngerti? Qala yufuna bin nadri fa madahahum bidzalika. Ya. Maka Allah puji mereka, padahal maka ini menunjukkan anna wafa'ahum bin nadri ibadatun yuhibbuha Allahu. Ya, menunaikan nazar ini adalah ibadah yang Allah cintai. Baik, ya. Al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, itu asal yang kedua, mengenal Islam dengan dalil-dalil, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bid'ah wal khulusu minal syirki wa ahli. Namun di banyak cetakan bukan khulus, tapi bara'ah minal syirki wa ahli. Ya. Ya, mengenal Islam dengan dalil-dalil, yaitu Islam berserah diri pada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan khulus. Kalau khulus terbebas dari kesyirikan dan pelakunya. Namun yang lebih kuat matannya itu adalah nanti akan dijelaskan oleh Syekh, ya, wal bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Fadhal Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala asyartu wa hadhihi risalatu yusamma wa salasatul usuli wa adillatiha. Faqad dafa salasatul usuli wa adillah salasatul usuli wa adillatuha. Faqad dzakara al muallif rahimahullahu ta'ala wa atazzara lahu al masubat al aslu al masubata Al-Asla maf'ul dari Zakara. Al-Asla al-awwala fima sabaqa wa huwa ma'rifatul abdi rabbahu ay ma'rifatul abdi ma'budahu li'anna rabbahuna bimakna bimakna al-ma'budi war-rububiyyatu bihadal mawki'u bihadal mawki'i dan mauki'i bimakna al-ibadati li'anna al-ibtala'a waqa'a fiha wa hadha aslun hadha aslun min usuli wal makburu aw al-mayyitu yus'alu awalu su'alin an rabbi an ma'budihi alladhi kana ya'buduhu man huwa fa in kana ya'budullahu ya'budullaha wahdahu la syarika lah ajaba bi anna ma'budi rabbi Allahu wahdahu la syarika lahu wa in kana yaqulu ma'allahi alihatan ukhra wal iyad billahi qala rabbi Allahu wa rabbi fulan wa rabbi fulan wa rabbi fulan min al ma'budati al mukhtalifati ay ma'budi fulan ma'budi fulan ma'budi fulan ma'allahi azza wa jalla wa yas'aluhu munkarun wa nakirun an dina dini madinuka walihada kana la lazi li zaman an yata'allama al-abdu dina bi adillati dhalika hatta yakhruja an adi taqlidi wa yakunu iktifaluhu bi hadha an ilmi ma'rifah wa ma'rifatu wa basiratun wa ma'rifatun an ilmin wa ma'rifatin wa basiratin an ilmin wa ma'rifatin wa basiratin la ala wajhil mutaba'ati bin nasi wa liyadha ja'a fi ba'di turukil hadisi wa ammal munafiku aw qala al-fajiru fayaqulu la adri samiktu an nasa yaquluna shay'an faqultuhu wa hadha yadullu ala annahu yasiru ma'an nasi ala taqlidi wa ana taqlida la yusawwagu fi usul al-din wa hadhihi al-usul as-salasatu taqlidu fi din al-islam taqlidu fil ibadati taqlidu fil shahadati wa anna muhammadan bi anna muhammadan rasulullah la yakfi fa idza qala qa'ilun ana muslimun bi hukmi anni fi baladi islami wa huwa lam yaqtabit hadhihi al-umura iqtidan an ilmin walau li marratin fi hayatihi walau kanat qabla bulughi fa innahu bi hadha la yukhallisu minat tabi'ati fala budda an yaqtida ma yajibu iqtiduhu an ma'rifatin wa hiya hadhihi al-usul as-salasah wa an ma'rifatin wa ilmin wa dalilin wa li hadha tawassa'a الشيخ رحمه الله في أدلتي كل مسألة يذكر دليلا عليها لأن المتعلم لهذا يخرج به أن ربقة التقليد لمن علمه فيكون لمن علمه fayakunu iktiqaduhu an dalilin walihada yanbagi ta'limu as-sirara mumazidmu itu liman alamahu ya bukan liman alimahu liman alamah fayakunu iktiqaduhu an dalilin walihada yanbagi ta'limu as-sirari wal mumayyizina wa hadhihi risalata aw al kibari ma'tuf dari sigar ta'limus sigari al mumayyizin hadhihi risalata aw al kibari yuta yuta'allamunaha biadillatiha la'ala wajhi tafsili kama nadhkuru fi hadha asy-syarhi lakin yata'allamu anna al-ibadata ma'naha kadza wa daliluha kadza wa yahtadiluha bidaliliha ya'lamu anna Allah azza wa jalla walladhi farada hadha asy-syai'u wa hadha dalilul mas'alati wa yakhruju an riqqati taqlidi bi hadhihi al-masail al-idham al-idham. Nah, hasbuk, cukup. Kenapa sih Merwan? Bukannya lega banget habis baca. Mau susah. Baik. Nah, syarah kata Syekh Shalih Rizq, hati risalah, risalah ini dinamakan dengan salah satu usul wa adillatuha. Jadi mu'alif di sini rahimahullah ta'ala wa ajazalahu masubah, semoga Allah memberikan pahala yang banyak untuk beliau. Beliau menyebutkan al-aslal awal fi masabak. Ya, prinsip awal sebagaimana yang telah berlalu di awal-awal kitab ini, yaitu ma'rifat seorang hamba kepada akan Rabbnya, yaitu ma'rifat hamba akan sembahannya. Karena Rabb di sini maknanya adalah ma'bud. Ya, rububiyah dalam mauqi ini, dalam topik ini maknanya adalah ibadah. Karena al-ibtila waqa'a fiha. Karena yang namanya ujian itu ketika kita bertauhid pada Allah itu ada pada ibadah. Ya. Baik. Wa hadha aslun min unal usul, dan ini adalah kaidah di antara kaidah-kaidah. Ya. Yaitu asl sani pengenalan ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Yaitu mengenal berserah diri pada Allah dengan tauhid, tunduk pada Allah dengan mentaati Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan maupun pelakunya. Ini aslun prinsip. Al-makbur, orang yang dikubur atau mayit, dia ditanya di awal kali pertanyaannya tentang Rabbnya, tentang ma'bud sembahannya alladzikana ya'budu, yang dia ibadahi. Siapa itu? Nah, kalau dia beribadah pada Allah semata tidak menyekutukannya, ajabah bi anna ma'budi Rabbi, maka dia akan menjawab sembahanku adalah Rabbku, Allah yang semata, yang tiada sekutu baginya. Namun kalau dia beribadah kepada Allah, namun beribadah juga pada alihatan ukhra, kepada sembahan-sembahan yang lain, waliyatu billah, maka dia akan mengatakan Rabbku adalah fulan, Rabbku Allah, Rabbku fulan, Rabbku fulan, Rabbku fulan. Minal ma'budat, dari berbagai peribadatan zat yang diibadahi yang mukhtalifah, yang beragam. Ya. Ai ma'budi fulan, ma'budi fulan, ma'budi fulan. Sembahanku adalah si fulan, si fulan, si fulan. Ya, ma'allah, di samping Allah. Fa yas'aluhu munkarun wa nakirun. Maka si munkar nakir akan menanya hal ini, andini. Apa agamamu? Ya. Madinuk. Oleh hada, oleh karena itu kana li zaman ayata alama al-abdu dinahu bi adillati dalik. Maka suatu hal yang merupakan keharusan bagi seorang hamba untuk mempelajari agamanya berdasarkan dalil-dalilnya hingga dia bisa terlepas keluar dari taklid. Wa yakunu i'tiqaduhu bihadha an ilmin wa ma'rifatin wa basiratin. Maka pengetahuan dia akan hal ini itu di atas ilmu, ma'rifat dan basirah. La ala wajhatil mutaba'ati linnas, bukan karena ngikut-ngikutan orang. Oleh karena itu datang dalam sebagian jalan-jalan hadis disebutkan, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti seorang akan ditanya tentang siapa Rabbmu, ya, wa amal murtab awil munafik, adapun orang yang ragu atau munafik, ya, atau fajir, dia akan mengatakan la adri sami itu nasa yaquluna syai'an faqultuhu, saya enggak tahu, saya cuma dengar orang-orang mengatakan sesuatu hal tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasulnya, maka saya pun ikut-ikutan. Wa hada yadulu ala annahu yasiru ma'annas ala taqdir, ini menunjukkan dia, ya udah, dia ikut-ikutan aja berjalan, ya, kepada man, dia berjalan ngikut-ngikutin orang, ya, dengan taklid. Wa anna taklid la yusawwaqu fi usuluddin, taklid itu enggak diperbolehkan dalam permasalahan usuluddin, permasalahan akidah. Wa hadhihi usulu salasah, ya, taklid fi dinin Islam taklid fil ibadah, taklid fil syahadah, ya, taklid dalam agama Islam, taklid dalam syahadah, taklid bi anna Muhammad Rasulullah, layak, enggak bisa ini. Ditaklid Muhammad adalah Rasulullah, enggak bisa. Kalau dia mengatakan ana muslim bihukmi anni fi baladin fi baladi Islam. Kalau dia mengatakan saya muslim ya karena saya tinggal di negeri Islam. Wa huwa lam ya'taqid ya hadhil umur i'tiqadan an ilmi, dan dia enggak meyakini hal, perkara-perkara tersebut dengan keyakinan yang dibangun di atas ilmu. Walau limaratin hayatihi, walaupun sekali aja seumur hidup dia. Ya, dia enggak tahu siapa Allah, siapa nabinya Muhammad SAW, dia enggak tahu. Walau kanat qabla bulugh, walaupun dia sebelum balik. Fa innahu bihadza la yukhallisu min at-tabi'ah. Maka dengan kondisi seperti ini itu tidak akan menyelamatkan dia dari dari tabi'ah. Dari tanggung jawab dia. Ya, fala budda ayat akidah, maka dia mesti meyakini apa yang wajib diyakini berupa ma'rifah. Yaitu ma'rifah akan usul salasah ini, tiga hal ini. Ya, an ma'rifatin wa ilmin wa dalilin, yaitu di atas ma'rifah, ilmu dan dalil. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini meluaskan pembahasan mengenai dalil-dalilnya. Kullu mas'alatin yadhkuruha yadhkuruha dalilan 'alaiha. Yadhkur setiap permasalahan yang beliau sebutkan, ibadah ini adalah ibadah, ini adalah ibadah, beliau berikan dalilnya. Li'annal muta'allim, karena orang yang sedang belajar ya, lihada berdasarkan ini dia akan yakhruju an ribqati taqlid, dia akan keluar dari tali jerat-jerat taqlid. Liman 'allamahu, kepada orang yang mengajarkan dia, atau bisa juga liman, ya itu aja, liman 'allamahu aja bagusnya. Fa yakunu i'tiqaduhu an dalil, berarti keyakinan dia dibangun di atas dalil. Oleh karena itu sepatutnya ta'limu sigari al-mumayyizin, sudah mengajarkan anak kecil yang sudah memayyiz ya ar-risalah ini. Risalah usul salasah atau al-kibar. Atau kita ajarkan juga orang dewasa. Yuta'allamunaha. Ya. Mereka diajarkan usul salasah ini dengan dalil-dalilnya ya, namun tidak secara terperinci. Kamana dzukuru fi hadza syarah, sebagaimana kita sebutkan di syarah. Namun ya, ya ta'alam, mereka belajar bahwasanya ibadat maknanya adalah begini begitu dan dalilnya adalah begini begitu. Fa ya'taqiduha bidaliliha, maka mereka pun akan meyakini dengan dalil-dalil dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala huwallazi farada hadza syai', Allah yang mewajibkan ibadah-ibadah ini. Ada dalil masalah ini, dalil masalah, maka dia akan keluar dari jeratan taklid di permasalahan yang besar ini. Baik, fadal wakilah. Finusak al-mu'tamadah tabaatina cetakan. Fasarihu min nusakhil mu'tamadati anna al-islamu anna al-islamu huwa al-islamu lillahi bitawhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu min syirki wa alihi. Wa min al-ma'lumi anna al-bara'atu min syirki wa alihi adalah ala al-muradi min labdi adallu khabar annai adallu ala al-muradi min labdi al-muradi min asyirki li'anna al-khulusa min asyirki innama huwa khurujun innama huwa khurujun an asyirki wa laysa bihi ma'na al-bara'ati min asyirki wa lihadza kana al-nasahu an yuj'ala bi dalil fa yuj'ala badalul khulus, badalul khulus minasyirki wa ahli, atau yuj'ala badalul khulusi minasyirki wa ahli, an yuj'ala badalul khulusi minasyirki wa ahli fi hadhihi nusfati ma huwa fi nusfati al-mu'tamada fi al-ukhra wa hiya anna al-islam anna al-islamu wa al-islamu lillahi bi tawhidihi wa al-inqiyadu bi ta'ati wal baraka min syirki wa ahli wa hadha huwa alladhi yunasibu al-istidlala الذي استدل به الشيخ وهو قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فذكر البراء وهو الذي يناسب هذا التعريف والإسلام يراد به تارة الإسلام الإسلام الإسلام العام ويراد به طرة الإسلام الخاص يأتي هذا في القرآن وهذا فالإسلام العام يراد به الإسلام الذي كتب به جميع الناس من أقلام من لدن آدم من لدن آدم عليه السلام لدن itu itu ضرب indah من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها بل كتب به جميع المخلوقات كما قال عز وجل أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أسلم له كل شيء كل dapat berapa halaman? 9. Masih kurang 10 halaman lagi. Ya, dari mana Bu Kila? Oh, 2 halaman. Qala huna al-asusani ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Ya, pengetahuan seorang hamba akan agama Islam, pengetahuan seorang hamba akan agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mal Islam apa sih Islam? Qala kata beliau, al-istislamu lillahi bitauhid wa inqiyadullah bitaah wal khulus minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah, dan terbebas dari kesyirikan dan pelakunya. Hadhihi al-ibarah wa hiya al-akhirah, dan ibarah ini itu yang paling akhir, wal khulus minasyirki as-shawab anaha, yang benar adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri, bara'ah. Ya, hadha huwa mawjudun fi nusakh al-mu'tamadah. Inilah yang ada di naskah-naskah yang kredibel, ya, yang dapat dijadikan acuan. Ada amma al-khulus minasyirki, adapun terbebas, fahadhi laisat minan nusakh al-mu'tamadah. Ini bukan di termasuk dari naskah-naskah yang kredibel, yang asli dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahiyah kada fi tabatina. Demikianlah itu yang ada di cetakan kita. Wasahih bin nusakh al-mu'tamadah al-istislam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa minal ma'lum anal bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya itu adallu alal murad, lebih menunjukkan kepada maksud dari lafaz syekh al-khulus minasyirki, terlepas dari kesyirikan. Karena khulus minasyirki, karena kalau cuma terbebas dari kesyirikan, innama huwa khurujun anisyirki, itu cuma keluar dari syirik. Laisa fihi ma'nal bara'ati fi syirki wa ahli, enggak ada maknanya itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Walihada kanal asahu ayyuja ala badalu khulus minasyirki wa ahli. Oleh karena itu yang paling sahih yaitu dijadikan pengganti dari khulus minasyirki wa ahli bihadir nuskhah, di naskah ini, dengan ma huwa fi nusakh al-mu'tamadah al-ukhra, diganti dengan yang terdapat di naskah-naskah yang mu'tamadah yang lain, yaitu al-islam wa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini ada bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa hadha huwa alladhi yunasibu al-istidlalah, dan inilah yang cocok dengan pendalilan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, alladhi istadalla bihi asy-syekh, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan ini. Wa huwa qauluh, yaitu firman Allah, wa idz qala ibrahimu li abih, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya waqomi dan kaumnya yang kafir, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa ladzi fatarani. Juga di firman Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun, kami berlepas diri kepada kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Waqad bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdaw wa bada, telah nampak antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman pada Allah semata-mata. Wadak fadzikrul bara'ati huwa alladhi yunasibu, maka penyebutan bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan, itulah yang cocok ya bi yunasibu hadza ta'rifa, dengan definisi ini. Wal islam yuradu bihi taratan al-islam al-am, al-islamu al-am. Islam terkadang dimaksudkan Islam secara umum, dan terkadang dimaksudkan Islam secara khusus, yakni hadza fil Quran wa hadza. Yang definisi Islam secara umum ada di Quran, definisi Islam secara khusus juga ada di Quran. Islam secara umum yuradu bihi al-islam alladhi khutiba bihi jami'un nas min ladun Adam. Ya, yang dimaksud di Islam secara umum yaitu Islam yang seluruh manusia dikhitab oleh Allah. Ya, dari ladun Adam, dimulai dari Adam ila ayarisallahu al-ardha wa man 'alaiha, sampai akhirnya Allah memberikan bumi ini kepada ya, dan siapa saja yang ada di atas bumi ini. Bal khutiba bi jami'ul makhluqat, bahkan seluruh makhluk dikitab oleh Allah. Apakah radinillahi yabghun, apakah kepada selain agama Allah kalian menginginkan? Ya, lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilayhi yurja'un, padahal segala yang di langit dan di bumi telah berserah diri pada Allah, baik dalam keadaan suka atau dipaksa, kepadanya lah mereka semua akan dikembalikan. Aslama lahu kullu syai'in, segala sesuatu telah berislam kepada Allah, sebagaimana dikatakan oleh Zaid bin Amr bin Nufail, salah seorang penyair jahiliyah zaman Quraisy. Aslamtu wajhiya liman aslamat, aku telah menyerahkan wajahku kepada zat yang aslamat, yang telah berserah diri lahu kepadanya. Al-musnu bumi tahmilu azban zulala, yang dia membawa batu yang berat. Fal Islam hadal am, maka Islam ini maknanya umum, yang di sini makna umum. Istislam lillahi, yaitu berserah diri pada Allah. Istislamun lillahi antawaiyatin, ya, dengan ketaatan wakhtiarin dan dengan ikhtiar, artinya tanpa paksaan, memang keinginan sendiri. Hadal Islam al-am, ini Islam secara umum, alladzi khutiba bihi jami'ul makhluk, qal, yang seluruh makhluk dikhitab oleh Allah. Hasalat taklifu li adama wa bani, dan terjadilah taklif, pembebanan syariat untuk Adam dan anak cucunya. Allah Ta'ala berfirman, wa hamalah al insan, dan kami pikulkan agama ini pada manusia setelah sebelumnya langit, bumi, gunung menolak. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya, kami telah pikulkan amanat agama ini kepada langit, bumi, gunung, namun mereka menolaknya karena merasa berat, dan kami pikulkan pada manusia. Nah, ai hasalal in hamlul in hamalan insan al-amanata, yaitu manusia memikul amanah, amanah agama. Itu amanah taklif bil Islam, ya. Pembebanan akan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, inna dina indallah Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Hada wal Islam al-am, inilah Islam secara umum. Alladzi da'a ilaihi kullu rasulin, yang didakwakan oleh seluruh rasul. Wa kullu nabiyyin min ladun Adam, ya, dan seluruh nabi dari sisi Adam alaihissalam, dimulai dari Adam ila Muhammadin, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jami'u yad'una ilal Islam, semuanya para nabi dan rasul mendakwahkan pada Islam. Hadal Islam yusamihi al-ulama, Islam ini yang dinamakan ulama al-islamu al-islama al-ama alladhi yashtariku fihi jami'ur rusul, yang para rasul sama di sini mendakwahkan. Baik, kita off dulu. Subhanallah, bihamdika, sholatu wassalamu ala